Hari-hari begitu melelahkan. Suasana kampung yang nyaman dan damai dengan hawa pegunungan yang khas menyejukkan tak mampu menyembunyikan rasa lelahku setelah seharian menempuh perjalanan naik turun perbukitan menyelusuri jejak perumahan kampung yang tercecer dan saling berjauhan. Robbi, aku teringat Rasulmu, betapa berat perjuangannya. Robbi, sampaikan salamku padanya, pada kekasihmu. Ketika terjaga ditumpukan problema, merah legam mendera, mendidih terasa. Kurujuk perjuangannya di masa pertama, alihkan manusia dari gelap dunia. Lindas demi lindas di alam yang panas, berbatu bercadas di sahara yang luas. Dia tetap tegar meski darah memancar dari celah jemarinya, namun dia tak berujar. Tatap tajam bintangan, mundur suatu pantangan. Keagungan harapan, pertolongan Tuhan. Ketika terjaga ditumpukan problema, merah legam mendera, mendidih terasa. Kurujuk perjuangannya di masa pertama, alihkan manusia dari gelap dunia. Lindas demi lindas di alam yang panas, berbatu bercadas di sahara yang luas. Ia tetap tegar meski darah memancar dari celah jemarinya, namun dia tak berujar. Tatap tajam rintangan, mundur suatu pantangan. Keagungan harapan, pertolongan Tuhan. Ketika terjaga ditumpukan problema, merah legam mendera, mendidih terasa. Kurujuk perjuangannya di masa pertama, alihkan manusia dari gelap dunia. Lindas demi lindas di alam yang panas, berpaku bercadas di sahara yang luas. Dia tetap tegar meski darah memancar dari celah jemarinya, namun dia tak berujar. Tatap tajam bintangan, mundur suatu pantangan. Keagungan harapan, pertolongan Tuhan. Keagungan harapan, pertolongan Tuhan. Dalam dingin malam, pemuda gagah itu tertidur pulas, dan mimpi indah pun membuainya.